Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, telah kita bacakan pada fasal yang berikutnya, bab mata yu'maru sabiyyu bis shalah, kapan seorang anak itu diperintahkan untuk mengerjakan salat-salat wajibnya. Kemudian disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alayha." Wa fi riwayatin, "Muru auladahum bis-salati wa hum abna'u 7 وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ." Makna hadis ini telah kita singgung dalam pembahasan yang sebelumnya, yang secara kesimpulan dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan seorang muslim untuk ia baru memerintahkan anak-anak mereka agar mengerjakan ibadah salat tatkala menginjak usia 7 sinin, 7 tahun. Dan tatkala menginjak usia 10 tahun mulai ditingkatkan level perintahnya. Bila dia tidak menjalankan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para orang tua untuk memukulnya. Dalam riwayat yang lainnya mendapatkan tambahan, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di ranjang-ranjangnya, di dipan-dipannya, sehingga mulai dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada usia 10 tahun adalah masa pertumbuhan seorang anak yang sangat memungkinkan baginya untuk bisa merasa meraba keadaan yang berada di sekitarnya. Keumuman seorang anak yang menginjak usia 10 tahun, dia mengerti mana yang cantik, mana yang jelek, mengerti tentang perihal keadaan-keadaan yang seharusnya difikirkan dan dimengerti oleh mereka, orang-orang yang sudah lebih jauh usianya dibandingkan dirinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menutup al-fitnah, fitnatuh zina dan fitnah syahwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para orang tua untuk memisahkan mereka di ranjang-ranjangnya manakala berusia 10 tahun. Makna hadis ini zahir, nampak jelas bahwasanya seorang anak yang menginjak usia 7 tahun saja sudah diperintahkan untuk mulai mendidik, mengajarkan kepada mereka agar mengerti dan mengerjakan kewajiban sholat-sholatnya. Hingga ke usia 10 tahun ditingkatkan level perintahnya dengan ad-dharb, dengan memukulnya bila mana dia tidak mengindahkan apa yang ia perintahkan. Menunjukkan pemahaman keterbalikan di dalam nas ini, seorang yang sudah tua, sudah baligh, sudah dewasa, maka lebih ditekankan untuk seorang memerintahkan mereka agar menjalankan kewajiban-kewajiban sholatnya. Diperintahkannya perkara sholat ini semenjak usia 7 tahun hingga menginjak usia 10 tahun adalah tujuannya agar supaya mereka bisa terbiasa menjalankan ibadah sholat tersebut tatkala menginjak usia balighnya. Karena berbeda, terkadang keadaan seorang yang tidak pernah sholat sama sekali, ketika menginjak usia baligh, maka terasa berat dia menjalankan kewajiban ibadah sholat tersebut. Namun bila sedari kecil diajarkan, dilatih, kapan dia baligh, maka akan memudahkan baginya untuk bisa menjalankan kewajiban sholat-sholat tersebut sebagaimana sempurna dan sebagaimana mestinya. Tidak ada keberatan sebagaimana keberatan mereka orang yang baru saja mengawali dirinya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Dalam keterangan ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya pada semua amalan-amalan ketaatan membutuhkan adanya al-juhdu wal-ijtihad, adanya keseriusan, adanya kesungguh-sungguhan untuk kita melatih diri kita sendiri agar bisa terus menjalankannya. Karena tentulah yang namanya jiwa seseorang dari sisi tabiatnya identik menolak perkara-perkara kebenaran yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak menyukainya. Yang ia sukai adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbi. Di dalam surat Yusuf, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya yang namanya jiwa itu memerintahkan pemiliknya melakukan perkara-perkara kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Naam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan bahwasanya al-jannah hujibatil jannatu bil makab bisyahwat wa hujibatil naru hujibatil naru bil makari wa hujibatil jannatu bisyahwat. Sesungguhnya surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa, dan yang namanya neraka diliputi dengan sesuatu yang sesuai dengan syahwat-syahwat manusia. Sehingga secara tabiat asal manusia cenderung kepada penyimpangan, cenderung kepada kesesatan yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tatkala melakukan amalan kebajikan terasa berat bagi mereka untuk menjalankannya. Karena itulah mereka para ulama menyebutkan bahwasanya termasuk dari anwa'i sabr, macam-macam as-sabr adalah as-sabru fi syari'atillah ta'ala, sabar di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Apakah bentuknya perintah? Berarti sabar di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla tersebut. Ataukah bentuknya larangan untuk ditinggalkan? Berarti sabar untuk bisa mengkondisikan jiwanya menerima dengan lapang semua apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Azza wa Jal, sehingga dia tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan dengan hati yang menerima dan pasrah terhadap syariat Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istawqada nara. Falamma adha'at ja'ala al-farash wad-dawab allati taq'u fi an-nari yaq'una fiha. Wa ja'ala ar-rajulu yanzi'uhunna." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, sesungguhnya permisalan antara saya dengan manusia adalah permisalan seperti seorang yang menyalakan satu kayu bakar api di malam hari. Sehingga bisa kita bayangkan bila mana ada api di kegelapan yang demikian gelap, maka serangga-serangga malam, binatang-binatang malam akan berupaya untuk mengitarinya. karena mereka sangat menyukai sesuatu yang terang. Namun binatang-binatang malam tersebut tidak bisa membedakan sesuatu yang terang, apakah yang terang tersebut, yang bercahaya tersebut memberikan kebaikan untuk mereka ataukah sebaliknya membahayakan jiwanya. Al-muhim, binatang-binatang malam tabiat mereka menyukai sesuatu yang terang, walaupun sesuatu yang terang tersebut adalah api yang membakarnya. Karena dari sisi tabiatnya mereka menyukainya, maka mereka pun berupaya untuk mendatangi api yang dinyalakan oleh lelaki tersebut. Maka tatkala api itu sudah dinyalakan dan lelaki ini melihat banyaknya binatang-binatang malam, serangga-serangga malam yang berkeinginan untuk memasukkan diri-diri mereka ke dalam api yang dibuatnya, maka mulailah lelaki ini pun menghalau masing-masing dari serangga-serangga tersebut untuk memasukkan dirinya di api yang dibuatnya. Maka jadilah lelaki ini berupaya untuk menghalaunya. Namun ternyata hanya di antara serangga-serangga tersebut yang keluar dari halauannya dan patuannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafsirkan sabdanya dengan menyatakan, wa ana akhidun bihujazikum 'anil nari wa antum mutalaffituna min yadayya. Saya berupaya untuk memegang pinggang-pinggang kalian dari neraka jahannam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para umatnya tentang jalan-jalan yang menuju surga dan jalan-jalan menuju neraka jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah azza wa jalla sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai basyiran wa nadhira, memberi peringatan, memperingatkan tentang bahayanya neraka, memberikan peringatan tentang jalan-jalan yang bisa menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam neraka jahanam, dan basyira, memberikan kabar gembira kepada mereka berupa al-jannah dan menerangkan kepada mereka jalan-jalan untuk bisa sampai ke dalam al-jannah tersebut. Naam, dalam bentuk terhib wa terhib, memotivasi, mendorong, menghasung seseorang untuk memiliki semangat di dalam melakukan kebaikan. Wa targhib, menakut-nakuti seseorang, memberikan peringatan kepada seseorang agar ia berhenti dari sekian kesesatan dan penyimpangan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah melakukannya dan telah berupaya untuk kemudian memperingatkan umat tentang bahaya-bahaya jalan-jalan menuju neraka jahannam. Berupaya untuk memegang masing-masing dari pinggang para umatnya. Namun ternyata masih banyak di antara mereka yang terlepas dari pegangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini demikian pula hadis yang semakna dengan hadis yang tadi kita bacakan, semakin mempertegas dan memperkuat makna dari firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Naam, sehingga tatkala seorang dia menjalankan satu amalan ketaatan secara khusus dalam materi yang kita sebutkan, menjalankan kewajiban ibadah sholat lima waktunya, ini membutuhkan adanya al-juhdu wal-ijtihad, keseriusan, kesungguhan untuk dia bisa terus melakukan dan menyemangati dirinya agar bisa secara sempurna menjalankan sholat tersebut sebagaimana mestinya. Tatkala muncul rasa malasnya, diupayakan untuk dia menjalankan kedua kakinya mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Tatkala muncul kecenderungan, keinginan, hasratnya untuk mendapatkan sesuatu dari bahagian dunia, ia diuji pas kebetulan ketika datang waktu sholatul zuhur dalam kondisi ramai pembelinya. Mulailah syaitan berupaya untuk menakut-nakuti sang hamba ini tentang kefakiran. Karena inilah misi syaitan. Mereka berupaya untuk mengkhayalkan kefakiran di hadapan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dalam rangka menghalang-halangi mereka dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Allah bongkar misi mereka ini dalam ayat yang mulia, inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kalian tentang kefakiran. Tentang kefakiran. Dan memerintahkan kalian untuk kemudian melakukan perbuatan fahsya, kemungkaran, keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kalian ampunannya dan keutamaannya. Kita melihat dari semua syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, apakah bentuknya perintah, pasti ada keutamaannya. Apakah bentuknya larangan, pasti ada fadilahnya, ada keutamaannya. Keutamaan seorang meninggalkan ini, meninggalkan itu semuanya ada keutamaannya dan ada manfaatnya yang sejalan dengan hikmah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga tatkala mereka para sahabat Rasul bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khamri wal maisir, wa yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum al-khamr, mengkonsumsi minuman khamr. Karena pada zaman jahiliyah, minuman khamr sebagai minuman tradisi kebiasaan mereka, yang mereka terbiasa untuk menenggaknya. Sudah terbiasa. Demikian pula maisir perjudian, juga sesuatu yang biasa diamalkan oleh mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas." Katakanlah kepada kedua amalan ini memiliki dosa yang besar dan memiliki manfaat untuk manusia. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Dan dosa pada dua amalan tersebut lebih besar dibandingkan manfaat yang bisa dirasa oleh pengamalnya. Sehingga semua syarat-syarat Allah Azza wa Jalla seperti sering kita sebutkan dalam pembahasan yang serupa dengan apa yang kita sebutkan, dibangun di atas kemaslahatan untuk seorang hamba di dunianya dan di akhiratnya. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berhusnudzan tatkala menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Ia jalankan dengan penuh keikhlasan, ia jalankan dengan penuh penerimaan. Tidak ada keluh kesah, tidak pula ada berat hati untuk mereka menjalankannya. Innamal mu'minuna alladzina idza qada Allahu wa rasuluhu amran ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin laki-lakinya dan perempuannya bila mana Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin telah memutuskan kepada mereka satu keputusan, apakah bentuknya perintah untuk mereka wajib menjalankannya, ataukah bentuknya larangan untuk mereka wajib meninggalkannya, kemudian mereka memiliki khiyaratu min amrihim, masih memiliki pilihan dari urusan mereka untuk mereka memilih pilihan alternatif yang dirasa oleh mereka itu sebagai satu kebaikan dalam keadaan menyelisihi apa yang sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengancam dengan menafikannya al-iman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka sekali-kali belum dinyatakan sebagai seorang yang beriman hingga mereka menjadikan perselisihan, demikian pula permasalahan, problematika yang terjadi di tengah-tengah mereka untuk mereka mengambil hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam semua permasalahan-permasalahan yang mereka berselisih. Namun ternyata dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak mencukupkan untuk seseorang memposisikan Rasul sebagai hakimnya, yang ia pasrah dan menerima semua keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah pertegas dengan ayat yang berikutnya, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima secara lapang dada, tidak ada berat hati, tidak pula ada keluh kesah, tidak pula ada kejengkelan, kemurkaan pada semua apa yang sudah menjadi keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah azza wa jalla di dalam surat Muhammad mengancam seseorang yang membenci apa yang menjadi syariat Allah azza wa jalla dengan dan Rasulnya akan bisa berimbas terputusnya amalan-amalan kebajikan mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Fa ahbata a'maluhum. Yang demikian disebabkan karena mereka membenci apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mereka membenci apa yang telah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya, menjadi terputuslah amalan-amalan mereka tersebut. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah dijadikan dalil oleh mereka para ulama wajibnya seorang muslim untuk menjalankan semua syariat Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula wajibnya bagi setiap muslim yang mereka menjalankan syariat Allah dan Rasulnya untuk menerimanya, tidak membencinya, tidak pula tidak ada ketidaksukaan di dalam dirinya tatkala menjalankan syariat tersebut, karena dengan adanya kebencian akan menyebabkan dia bisa menjadi seorang yang murtad, keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Sehingga mereka para ulama memasukkan termasuk dari nawaqidul Islam adalah keadaan seorang yang membenci sesuatu dari apa yang telah menjadi syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerimanya. Kalau semisal dia tidak mau untuk menjalankannya karena ketidakbisaannya, ya diberi rukhsah sebatas perkara-perkara yang memang dari sisi hukumnya adalah sesuatu yang sunnah, adalah sesuatu yang sunnah. Semisal mengenakan celana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar setiap muslim untuk mengangkatnya di atas mata kakinya, di atas mata kakinya. Nah, sehingga boleh seseorang menaikkan celananya di atas mata kakinya, karena batasan terakhir yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di atas mata kakinya tersebut. Terdapat keterangan yang afdal adalah pada sebatas pertengahan betisnya. Kalau misalnya seorang belum terlalu bisa menjalankannya, maka tidak mengapa pada batas yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Ma tahta al-ka'baini fa finnar." Yang diturunkan di bawah mata kaki seseorang berupa sarung atau celana, maka tempatnya adalah di neraka jahannam. Diancam dengan neraka. Naam. Kalau semisal seorang takut, kalau semisal seorang tidak mampu untuk melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya, sekedar yang di atasnya saja, tanpa ada unsur mengejek, tanpa ada unsur menghinakan, maka tidak mengapa yang demikian. Maka tidak mengapa yang demikian. Berbeda halnya bila mana seorang nantinya ada unsur mengejek. Mengejek seorang yang cingkrang, berarti teroris. Seorang yang mata kakinya, celananya di atas mata kakinya sampai pertengahan betisnya, berarti demikian dan demikian, berupa kalimat ejekan, hinaan, dan yang semisalnya. Yang tentu hukumnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tajib, kita kembali kepada penjelasan yang disebutkan dalam kitab ini. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة له إذا بلغ تاركا لها. Hadis ini menunjukkan kerasnya sanksi yang diberikan oleh seseorang yang sudah menginjak usia baligh bila dia meninggalkan kewajiban sholat tersebut. Naam. ويقول Afan wa kana ba'du ashabi al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yahtaju bihi fi wujub qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'da al-bulugh. Sebagian dari pengikutnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala berhujjah dengan hadis ini wajibnya untuk seseorang membunuh orang yang secara sengaja meninggalkan sholat tersebut sementara dia sudah menginjak usia baligh. Artinya hukuman had yang diterapkan bagi mereka, orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, adalah dengan dieksekusi, dengan dibunuh, dipenggal kepalanya. Ini hujah yang disampaikan oleh sebagian dari pengikutnya mazhab al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa yaqul, sebagian dari mereka mengatakan wa idza istahaqqa ad-darba wa huwa ghairu baligh fa yadullu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulughi min al-'uqubati ma huwa ablaghu min ad-darbi wa laysa ba'da ad-darbi shay'un ashaddu min al-qatli. Sebagian di antara pengikutnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berhujjah, mereka berhujjah dengan mengatakan bila mana dipukulnya seorang anak yang belum menginjak usia baligh adalah sebagai satu hak kewajiban. Naam, pada usia 10 tahun itu kan belum baligh, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para orang tua untuk memukul mereka bila mereka masih mangkir, enggan, malas untuk menjalankan kewajiban sholat tersebut. Kemudian mereka berhujjah fayadulu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulughi min al-'uqubati ma huwa ablaghu min ad-darbi. Sehingga tentu menunjukkan bahwasanya setelah baligh mereka berhak untuk mendapatkan sanksi hukuman yang jauh lebih keras dibandingkan hanya sekedar pukulan saja. Walaysa ba'da ad-darbi syai'un ashaddu min al-qatl, dan tidaklah ada satu sanksi hukuman setelah pukulan yang lebih keras dibandingkan dengan dibunuh, ya, dipenggal kepalanya. Nah, mungkin kalau semisal mazhab sebagian di antara pengikutnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala kita terapkan di negara kita ini, mungkin penghuninya bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Ke Samarinda sepi, banyak rumah tapi enggak ada orangnya. Ke Jawa sepi, banyak rumah tapi enggak ada orangnya. Orangnya yang sehari-harinya ke masjid saja. Orang yang sehari-hari ternyata rututnya rutut, banyak yang dieksekusi. Nah. Namun ini khilaf di antara mereka para ulama. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تارك الصلاة. Mereka para ulama telah berselisih tentang hukum seorang yang mereka meninggalkan salatnya. فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. Al-Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad mereka berpendapat tarikus salati yuqtalu darban bisayfi fi raqabatihi. Orang yang meninggalkan salat hukumnya adalah dengan dipenggal dengan pedang tepat pada lehernya. Pedang. Nah, tepat di lehernya. Tsumma ikhtalafu fi kufrihi, kemudian mereka berselisih tentang kafirnya. Sehingga terjadi perselisihan pada dua hal. Yang pertama, hukuman had untuk orang yang meninggalkan sholat. Sebagian menyatakan dengan dibunuh, sebagian tidak demikian. Kemudian perselisihan yang kedua adalah hukum pelakunya. Kalau yang pertama hukuman had, yang kedua hukum untuk pelakunya. Apakah dia masih muslim ataukah dia kafir? Perselisih. Sebagian menyatakan kafir, sebagian menyatakan tidak, dia muslim selama ada tauhid di dalam jiwanya, selama dia masih bertauhid di dalam dirinya. Nah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama. ثم اختلفوا في تركه إذا تركها من غير عذر حتى يخرج وقتها. Kemudian mereka berselisih tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat tersebut bila mereka meninggalkan sholat tanpa ada uzur hingga keluar waktunya. Hingga keluar waktunya dia tinggalkan. Sebagian pendapat di antara mereka menyatakan kafir, seperti sebagian pendapat yang telah kita nukilkan, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarana min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah, seperti perkataan Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in yang mulia rahimahullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang di sana ada satu amalan yang apabila ditinggalkan pelakunya akan menjadi kafir selain dari sholat. Mereka sepakat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya di sisi mereka para sahabat Rasul, seorang yang meninggalkan sholatnya hingga selesai waktunya secara sengaja dia tinggalkan, secara sengaja dia tinggalkan, maka di sisi mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tergolong sebagai seorang yang kafir. Karena mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sabdanya, al-ahdu alladhi bainana wa bainna al-kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Nabi secara tegas, secara jelas mengatakan kepada mereka para sahabat Rasul sementara mereka mendengarkannya. Rasul menyatakan perbedaan atau perjanjian antara kita ini kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah sholat. Adalah sholat. Menunjukkan selama kita masih menjalankan ikatan perjanjian tersebut, kita dibedakan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan mereka orang-orang kafir. Dalam arti kata, kita adalah dinyatakan sebagai seorang yang berislam. Yang berislam. Orang kafir, mereka tidak mengerjakan sholat tersebut. Menunjukkan kalau las misal kita tidak menjalankan ikatan perjanjian perbedaan tersebut, maka berarti tidak ada bedanya antara kita dengan mereka. Sehingga Rasul menyatakan faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Nah, kalau semisal dia kafir, maka ketika wafat tidak boleh untuk kemudian dimakamkan di kuburannya kaum muslimin. Kalau semisal ada seorang wanita muslimah, sementara suaminya adalah seorang yang meninggalkan sholat, maka wajib baginya untuk kemudian menghapus pernikahannya. Kalau semisal ada seorang ayah memiliki seorang anak yang tidak mengerjakan sholat, maka sang anak ini karena kafir, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Dan yang semisal, dari hukum-hukum seputar konsekuensi dari kekafiran tersebut, tidak berhak dapat warisan. Faqala Ibrahim An-Nakhai wa Ayyub As-Sukhtiyani wa Abdullah bin Al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuya huwa kafir. Kata para imam yang tadi kita bacakan nama-nama mereka, huwa kafir, dia adalah seorang yang kafir. Wastadalu biqali nabi, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Wa biqali, demikian pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, perbedaan antara seorang dengan kekafiran adalah dengan meninggalkan ibadah sholat. Kalau semisal sholat itu sudah ditinggalkan, berarti tidak ada bedanya antara orang itu dengan orang kafir. Dalam arti kata, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Siapa yang menelantarkannya maka dia dianggap sebagai seorang yang kafir. Dimasukkan ke dalam neraka saqar yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat yang mulia, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Naam. Bila mana seseorang itu masih mengerjakan ibadah sholat namun lalai, dalam arti kata tidak menjalankan pada waktu diwajibkannya seseorang untuk menjalankan sholat tersebut oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, dinyatakan dia akan mendapatkan wail, dia akan mendapatkan lembah di neraka jahanam. Keterangannya telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, dia akan mendapatkan lembah, artinya dia dimasukkan ke lembah, dari lembah-lembah yang ada di neraka jahanam, mendapatkan azab yang demikian menyakitkan. Terlepas daripada perselisihan mereka, para ulama menyimpulkan kepada kita, mereka sepakat bahwasanya seorang yang meninggalkan ibadah sholat, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Orang yang mengkafirkan, mereka menganggap sholat adalah amalan yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Meninggalkannya mendapatkan azab yang demikian besar, menunjukkan dia kafir. Orang yang tidak mengkafirkan juga, mereka sepakat bahwasanya meninggalkan sholat adalah termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Yang secara kesimpulan, ma'asyiral ikhwah al-muslimun rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita sebagai seorang muslim jangan melihat dari sisi adanya pendapat di antara mereka para ulama yang tidak sampai mengkafirkan. Namun kita sebagai seorang muslim hendaklah memiliki rasa khauf takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan modal khauf takutnya seorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah modal seorang hamba nantinya akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Kita ingat hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal adanya salah seorang yang hidup pada masa fatrah. Pada masa fatrah itu artinya masa yang seseorang hidup pada masa tersebut dalam keadaan tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pula ada seorang pengikut para rasul yang mengingatkan kepada mereka tentang syariat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, masa kekosongan. Sehingga manusia hidup dalam keadaan kebingungan, tidak mengerti yang benar, tidak mengerti yang batil. Dan masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah masa fatrah. Masa seseorang tidak begitu faham dan mengerti mana yang benarnya dan mana yang batilnya. Tidak ada rasul. Dan sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami ini mengazab satu kaum hingga terlebih dahulu kami mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang rasul. Rasulan mubasyirin wa munzirin la'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul-rasul adalah orang-orang yang memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Mereka memberikan peringatan, mereka memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan menerangkan jalan-jalan menuju al-jannah, jalan-jalan menuju an-nar adalah sebagai hujjah di sisi Allah Azza wa Jalla. Agar nantinya mereka tatkala diazab, agar nantinya mereka tatkala diberikan sanksi dimasukkan ke dalam an-nar, tidak memiliki hujjah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Setelah diutus para rasul, maka dengan diutusnya para rasul tersebut adalah sebagai hujjah untuk mereka. Sehingga tidak ada lagi ucapan mereka lau syaallahumma asyraqna wala abauna, kalau semisal Allah Azza wa Jalla berkehendak maka tentu kita tidak menjadi seorang yang musyrik, ayah-ayah kita juga pastilah tidak menjadi seorang yang musyrik, tidak pula kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam, ini hujjah yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga secara kesimpulan dari semua pembahasan yang tadi disebutkan berisikan terhib, motivasi agar seorang muslim itu senantiasa memelihara sholatnya, agar seorang muslim senantiasa menjaga kesempurnaan sholatnya, menjalankannya dengan khusyuk, menjalankannya dengan memenuhi rukun-rukunnya, menjalankannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita kembali terlupakan tadi menyebutkan hadis yang Rasul alaihi salatu wasallam menceritakan tentang keadaan seorang yang hidup pada masa fatrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang yang diberikan oleh Allah azza wajalla pada masa fatrah tersebut harta dan anak. Dia diberikan kecukupan oleh Allah azza wajalla. Namun tatkala dia hendak mendatangi kematiannya, dia pun memberikan wasiat kepada putra-putranya untuk kemudian membakar jasadnya setelah dia wafat. Bila sudah terbakar, kemudian jasadnya sudah menjadi debu, maka dalam riwayat yang lainnya ia mengatakan, memerintahkan kepada anak-anaknya atau keturunannya untuk kemudian menerbangkannya ketika angin bertiup kencang, sehingga debu tersebut akan terbawa dan menyebar sesuai dengan arah dari tiupan angin tersebut, tidak akan bersatu lagi. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan dibuang ke lautan, namanya debu, maka akan menyebar, tidak berkumpul pada satu tempat. Ia bertujuan memberikan wasiat tersebut karena dia meyakini bila mana sudah demikian halnya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mampu lagi untuk membangkitkannya. Dia tidak mampu, Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk membangkitkan seperti sedia kalanya. Maka falhasil para ahli warisnya pun menjalankan wasiatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah azza wa jalla berfirman, "Qum, berdirilah wahai hamba-Ku." Maka debu yang tadi berterbangan atau yang disapu oleh lautan tiba-tiba saja menyatu dan menjadi sosok yang sempurna seperti sebelumnya. Kemudian Allah azza wa jalla menyatakan kepada hamba tersebut, "Ma hamalaka 'ala ma fa'alta?" Apa yang membawa engkau untuk melakukan perbuatan tersebut? Maka hamba ini menyatakan, faraqun minka, saya berkeinginan melakukan hal ini adalah agar supaya saya bisa lari dari azab-Mu ya Allah. Ia percaya Allah Azza wa Jalla itu ada. Ia percaya bahwasanya seorang melakukan kejelekan pasti akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ia percaya Allah itu sebagai Rabb-nya, satu-satunya Rabb-nya. Karena rasa percaya inilah yang didasari dengan kejahilannya, dia beranggapan bila mana tubuhnya sudah menjadi debu dan diterbangkan oleh angin, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mampu lagi untuk membangkitkannya. Keyakinan kufur. Yang bila mana diucapkan oleh seorang yang alim, yang berilmu, tidak ragu-ragu kita sebagai seorang muslim akan memvonisnya, dia sebagai seorang yang kafir, karena meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fama talafahu illa an rahimahullahu taala." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul Allah azza wa jalla tidak mengazabnya, namun Allah azza wa jalla memberikan rahmat dan memasukkan kepada dirinya ke dalam al-jannah. Di dalam hadisnya yang menjadi syahid, ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala, adalah manfaatul khasyati wal khauf. Manfaatnya seorang itu memiliki rasa khauf, rasa khasyah. Kapan dia memiliki rasa khauf dan khasyah, maka itu sebagai bertanda kebaikan, sebagai bertanda keselamatan, sebagai bertanda bahwasanya hamba tersebut adalah seorang yang tergolong sebagai hamba yang mulia di sisi Allah azza wa jalla. Bahkan Allah azza wa jalla mensifati penduduk al-jannah dengan sifat tersebut, dzalika liman khasyiya rabbah. Tatkala Allah azza wa jalla menceritakan tentang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, kemudian mereka dipersiapkan akan masuk ke dalam jannatu adnin, ke dalam surga adn yang mengalir dari bawahnya anhar, Kemudian Allah sebutkan bahwasannya al-jannah tersebut Allah Ta'ala Rabbul Alamin peruntukan bagi setiap mereka yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin. Nah, adapun terakhir dari pembahasan yang mau kita sampaikan di akhir pertemuan sore hari ini, setelah saya melihat beberapa referensi yang ada, ana menjumpai di sana ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya kitab Al-Kabair karya dari Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala dicetak dalam dua cetakan. Yang pertama disebutkan secara panjang, yang kedua disebutkan secara mukhtasar, sehingga ada mukhtasar Al-Kabair karya dari Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala. Dan dari keterangan yang saya dapatkan menyebutkan bahwasanya syarah kitab Al-Kabair yang disebutkan secara mutawwalah, secara panjang lebar seperti kitab yang sekarang saya pegang saat ini, banyak di situ terdapat tambahan-tambahan dari kalangan mereka atau tasawuf, dari kalangan mereka orang-orang sufi yang menambah-nambahi karya dari Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala dan memasukkan di dalam karangan beliau rahimahullah hadis-hadis yang mungkar, yang palsu, yang Al-Imam Al-Dhahabi sebetulnya tidak memasukkannya ke dalam kitabnya, sehingga ini termasuk dari bentuk kedustaan, kezaliman dan manipulasi dari karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Saya dapatkan keterangan ini tatkala saya mencoba untuk melihat derajat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang disebutkan dalam pasal yang berikutnya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang yang dia menjaga sholat lima waktunya. Dalam hadis ini disebutkan dia akan mendapatkan tiga kemuliaan, akan diangkat darinya kesempitan kehidupannya dan azab kubur, diberikan kitab amalan kebajikannya dengan tangan kanannya, dia akan berjalan, dia akan memiliki kemampuan untuk berjalan di atas shirath, di atas shirath seperti halnya al-barq, seperti halnya kilatan pedang kilatan cahaya, ia akan masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab. Dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, ternyata dari apa yang saya dapatkan hadis ini adalah hadis yang palsu, yang mungkar, yang al-Imam Adz-Dzahabi sendiri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yaitu kitab Mizanul I'tidal menyebutkan tatkala menukilkan hadis ini, hadza hadisun maudhu'un makdzub, ini adalah hadis beliau menyatakan hadza hadisun batilun murakkab, ini adalah hadis yang batil lagi murakkab, sehingga ada jahal murakkab, ada batil murakkab, batil yang bertumpuk-tumpuk. Artinya menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang dusta, palsu. Tidak benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hadis yang seperti ini. Dan ini didukung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Lisanul Mizan, dan beliau menyebutkan huwa zahirul butlan min ahadisi at-Turqiyah. Ini adalah hadis yang zahir kebatilannya dan termasuk hadis-hadis yang diada-ada oleh mereka, kelompok-kelompok sufi yang terlalu membesarkan amalan dan menyebutkan hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, dalam rangka untuk melegalkan keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan yang mereka sebutkan tersebut. Sehingga insyaallah ta'ala untuk pertemuan yang setelahnya yang kita akan bacakan adalah mukhtasarnya, karena kita sendiri belum tahu mana riwayat-riwayat yang dimanipulasi oleh mereka orang-orang sufi tersebut dan menisbatkannya kepada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala atau tidak. Nah, karena dari sebagian keterangan yang saya dapatkan dalam kitab mukhtasar ini murni karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan secara ringkas dan tidak panjang lebar menyebutkan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sehingga untuk pertemuan yang setelahnya kita akan membacakannya secara mukhtasar, masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu kabiratu al-khamisah man'uz zakat. Kabirah dosa besar yang kelima, yaitu seorang tidak mau untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah.